dua bagian Alkitab kita akan baca. Yang pertama dari 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Berbunyi demikian, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Pembacaan yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita hanya baca satu ayat, itulah ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Sama-sama kita buka kitab kita dan kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu aku kamu, turutilah teladanku. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema kita hari ini diubah untuk mengubah. Saya ingat tahun 74, saya masih tingkat 2 di sekolah teologi. Ada seorang dosen, dan saya tidak melupakan nasihat beliau, namanya Graham Robert. Dia salah satu pimpinan OMF. Dia katakan apa? Jangan beritakan yang belum engkau alami. Jangan khotbahkan apa yang engkau belum alami. Jangan sampaikan apa yang kau belum alami. Dan sampai hari ini, saya belajar terus itu. Jangan khotbahkan yang engkau sendiri belum alami. Jangan beritakan yang engkau sendiri tidak alami. Saudara, karena apa? Tidak akan ada sesuatu khotbah yang berarti, tidak ada sesuatu khotbah yang berakibat, kalau kita sendiri belum mengalami. Tahun lalu, saya diminta untuk menjadi juri untuk 47 pengkhotbah di Dolok Sanggul, di Tapanuli. Repot juga menjadi juri. Jadi 47 pendeta khotbah. Dan diambil 5 juara. Juara pertama itu dikasih kesempatan ke Israel. Juara kedua dikasih sepeda motor dan selanjutnya. Agak bingung saya untuk memberikan penilaian. Ya, tapi karena namanya juri kan harus buat penilaian. Sebab kalau tidak buat penilaian, ya nanti kan mereka ngamuk. Jadilah itu. Jadi saya baca teks yang mereka buat, saya dengarkan khotbah mereka. Dan 1 tahun kemudian, saya ketemu dengan panitianya itu. Dia katakan, Pak, wah kok tidak ada artinya Pak, kita buat dulu itu, apa, khotbah seperti itu. Tidak ada artinya perlombaan khotbah. Karena katakan apa? Ternyata sampai hari ini dalam zaman itu tidak ada perubahan. Ya, memang itu temanya tentang persepuluhan. Jadi saya katakan kepada Bapak itu, yang menjadi sponsor itu, Pak, coba Bapak tanya, dari 47 pengkhotbah itu, coba Bapak tanya 3 orang saja. Dan ternyata Pak, satu pun tidak menjalankan persepuluhan. Ya. Tapi karena dipertandingkan, diperlombakan, mereka khotbahkanlah itu. Saudara, jangan mengharapkan orang lain berubah kalau kita tidak berubah. Amin. Ya. Itu yang Paulus katakan tadi apa? Ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh segala kesabarannya. Dengan demikian, perhatikan, ya, ayat 16 bagian terakhir, dengan demikian apa? Aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Saudara, jangan mengharapkan istrimu bertobat, jangan mengharapkan suamimu bertobat, jangan mengharapkan anakmu bertobat, kalau engkau sendiri belum pernah mengalami jamahan Tuhan. Jangan pernah. Tapi sebaliknya, saya sungguh meyakini, sejahat-jahatnya anak-anak, sejahat-jahatnya keluarga kita, kalau hidup kita telah diubah oleh Tuhan, saya percaya hidup kita akan mempengaruhi, keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, 3 minggu lalu, sharing istri saya ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya. Ya. Memang saya diundang oleh salah satu gereja, dan pendetanya sudah pesan, Pak, Bapak kesini kami undang, Pak. Jadi, Bapak tidak boleh buat acara lain. Tapi selama 3 hari itu ada acara kosong, saya bilang sama istri saya, enggak apa-apa, ya kita diam-diam saja pergi. Lalu kami kunjungilah seorang hamba Tuhan. Saya terbingung-bingung. Ya. Yang dulu hidupnya sangat rusak, hidupnya bobrok yang luar biasa, membuat keluarga menderita luar biasa, sekarang ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Dulu rumah dia jual, mobil dia jual. Yang terakhir batang durian di belakang rumah pun dia jual. Ya. Jadi bukan hanya rumah dia jual, terakhir batang durian pun dia jual karena narkoba. Tapi sekarang, ia menjadi ketua pemuda GBI se-Kalimantan Tengah. Dan pengkhotbah yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan sekarang dia mendirikan satu panti rehabilitasi untuk anak-anak narkoba. Sudah 300 lebih anak narkoba diselamatkan oleh Tuhan. Dan pemerintah sangat menghargai dia. Pemerintah sangat mendukung. Jadi saya melihat, sejahat-jahatnya seseorang, kalau hidup kita telah diubah oleh Tuhan, hidup kita akan mempengaruhi. Maka saudara, dan salah satu tanda yang saya melihat, kalau hidup orang telah diubah oleh Tuhan, kalau hidupku telah diubah oleh Tuhan, kalau hidupmu telah diubah oleh Tuhan, dikatakan tadi apa? Dengan demikian kami menjadi apa? Kami menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya. Biar kita doa semalam suntuk, biar kita doa puasa, kalau hidup kita tidak bisa diteladani, jangan pernah mengharapkan kuasa Tuhan terjadi. Dengan demikian kami menjadi contoh. Saudaraku, ini yang perlu. Maka dari sisi ini saya mengajak saudara merenungkan pagi ini. Ya. Hidup yang telah diubah oleh Allah harus bisa dicontoh, harus bisa diteladani. Itulah yang bisa mengubah. Jadi bukan kepintaran saya menguraikan firman Allah. Bukan kepandaian saya menguraikan firman Allah yang bisa mengubah. Tapi adakah hidup saya bisa dicontohin? Adakah hidup saya bisa diteladanin? Saudara, harus kita perhatikan berapa banyak orang susah untuk percaya. Kenapa? Ia tidak bisa melihat contoh. Berapa banyak keluarga kita tidak bisa bertobat. Kenapa? Hidup kita tidak bisa diteladani. Maka seharusnya, selayaknya, sepantasnya, setiap orang yang hidupnya telah diubah oleh Allah, sepantasnya setiap orang yang hidupnya telah diubah oleh Allah, 1 Korintus 4 ayat yang ke-16 tadi. Harus itu juga merupakan ungkapan kita. Turutilah teladanku. Kita mengharapkan orang bertobat. Kita mengharapkan keluarga kita percaya. Kita mengharapkan tetangga kita percaya. Kita mengharapkan teman sekerja kita percaya. Pertanyaan sekarang. Beranikah kita mengatakan turutilah teladanku? Dulu saya pikir Paulus ini sombong sekali. Dulu saya memikirkan Paulus ini orangnya sombong. Kok berani mengatakan apa? Turutilah teladanku. Tapi saudara, ini bukan kesombongan. Tapi memang inilah akibat, inilah tanda kalau hidup seseorang telah diubah oleh Allah, kalau hidup seseorang telah dijamah oleh Tuhan. Harus jadi contoh. Amin. Harus jadi teladan. Jadi kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal yang keempat tadi. Mari kita kembali melihat 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16 tadi berbunyi demikian. 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Turutilah teladanku. Ya. Saudara. Doa kita supaya hidup kita menjadi contoh. Kalau kita merindukan orang percaya, amin. Hidup kita harus jadi teladan. Kalau kita merindukan keluarga kita percaya. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi contoh? Bagaimana hidup kita bisa diteladani? Berdasarkan 1 Korintus 4, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan di sini. Supaya hidup kita bisa diteladani. Supaya hidup kita bisa menjadi contoh. Supaya orang lain percaya kepada Yesus. Supaya hidup orang lain bisa diubah oleh Tuhan. Yang pertama. Tempatkan diri kita. Jadikan diri kita. Menjadi alamat di mana firman Tuhan disampaikan. Kita baca ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-4. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu. Supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang tertulis. Supaya jangan ada orang di antara kami yang menyembungkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Perhatikan apa? Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri. Kata-kata ini itulah kebenaran firman Allah. Kata-kata ini itulah firman Tuhan. Aku kenakan pada diriku sendiri. Karena apa saudaraku? Hanya kuasa firman Allah, hanya kuasa kebenaran firman Allah yang bisa mengubah hidup kita, yang bisa membentuk hidup kita, yang bisa memperbarui hidup kita, yang bisa menyempurnakan akan kehidupan kita. Hanya firman Tuhan. Maka celakanya saudaraku, ya, satu hari salah satu gereja saya khotbah, lalu seorang ibu datang menyalami saya. Wah Pak Pendeta, khotbah Pak Pendeta hari ini bagus sekali Pak, tapi sayang Pak suamiku tidak ada. Khotbah Pak Pendeta bagus sekali Pak, tapi sayang suamiku tidak ada. Saya katakan apa hubungannya suami ibu dengan khotbah saya? Saudara, ini yang seringkali mencelakakan, ini yang seringkali membuat Injil tidak bisa maju. Karena apa? Terlalu banyak kita mencocokkan Alkitab dengan orang lain. Terlalu banyak kita mencocokkan firman Tuhan dengan orang lain. Jangan pernah cocokkan firman Tuhan dengan orang lain. Cocokkanlah firman Tuhan dengan diri kita. Amin. Jangan. Ya. Ya. Maka tiap kali kita baca Alkitab, tiap kali kita mendengar khotbah, tiap kali kita mendengar firman Allah, yang perlu kita belajar, apa sih yang Tuhan mau dariku? Apa sih yang Tuhan kehendaki dariku? Apa sih yang Tuhan inginkan dariku? Jadi jangan tatkala kita mendengar khotbah, lalu kita mulai pikir, wah sayang si Anu tidak hadir. Jangan saudaraku, tidak akan pernah hidup kita diubah. Ya? Soal orang lain itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Jangan urus orang lain. Diri kita yang perlu diurus oleh firman Allah. Jadi Paulus katakan apa? Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri. Artinya apa? Paulus memberikan hidupnya, membuka hatinya untuk senantiasa dikoreksi oleh firman Allah. Untuk senantiasa diterangi oleh firman Allah. Untuk senantiasa diperbaiki oleh firman Allah. Untuk senantiasa dibimbing oleh firman Tuhan. Turutilah teladanku. Lalu yang kedua, supaya hidup kita bisa diteladani, supaya hidup kita bisa menjadi contoh dan bisa mengubah orang lain. Yang kedua kita belajar di sini, milikilah kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati. Ya. Dikatakan dalam ayat yang ketujuh, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat yang ke-9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Apa yang engkau miliki yang tidak engkau terima? Dan kalau memang engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Saudaraku, ya, butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati. Ya. Ya. 2 minggu lalu, saya diundang untuk memimpin salah satu acara ucapan syukur 83 tahun seorang ibu. Ya. Dia katakan, Pak, apakah Bapak tidak keberatan Pak untuk melayani ulang tahun saya yang 83? Wah, saya katakan, Ibu, saya dengan sukacita akan datang melayani. Lalu saya carilah alamat rumahnya, sampailah ke rumahnya, ya, masuklah ke situ, ya. Pertama saya agak kecewa, tapi Tuhan ingatkan, siapakah dirimu? Ya. Saya begitu masuk, masih ada tempat parkir di situ, tapi disuruh parkir ke belakang sekali, jauh sekali. Ya, ya. Lalu datang mobil belakang saya, disuruh parkir. Padahal yang datang juga teman saya. Hanya sedikit modelnya, mobilnya agak berbeda. Ya, ya. Saya pakai mobil kecil, ya. Mobil juga sudah tua. Dia pikir, siapakah orang ini? Ya. Datang belakang saya, suruh lapar ke situ. Jadi saya jalanlah jauh sekali, ya. Ya. Tapi Tuhan ingatkan saya, siapakah dirimu sesungguhnya? Siapakah dirimu sesungguhnya? Ya. Ya. Apa yang kau miliki yang tidak kau terima? Nah, saudara tahu, setelah saya selesai khotbah, itu yang nyuruh saya ke belakang itu, wah dia sujud menyembah-menyembah. Dia tidak tahu saya pendeta. Waktu kebaktian dia masuk juga kebaktian. Ya, ya. Lalu datang ke mobil, saya katakan, tahu saya minta maaf kepada saya. Saya katakan apa? Dia katakan, Pak, itu tandanya iman Bapak belum sampai. Saya mengerti, Pak. Saya langsung katakan itu. Tandanya iman Bapak belum mengerti. Ya? Karena Yakobus 2 mengatakan apa? Janganlah iman itu amalkan dengan memandang muka. Karena Bapak memandang muka, itulah sebabnya Bapak suruh saya parkir ke belakang. Karena apa? Mobil saya seperti tidak pantas di situ. Ya? Tapi justru membuat saya sungguh makin merendahkan diri. Betul Tuhan, saya tidak pantas. Betul Tuhan, saya tidak layak. Betapa hanya karena anugerah-Mu, betapa hanya karena anugerah-Mu, betapa hanya karena anugerah-Mu. Ya. Nah, saudara tahu, ya. 3 hari kemudian datang lagi dia ke rumah saya. Saya pun tidak tahu di mana cari alamat saya. Datang lagi dia. Wah, dia katakan, "Pak, minta maaf, tapi di situ hampir 4 jam saya punya waktu berdua dengan dia." 4 jam. Saya layani dia. Ya. Saya layani dia. Saya katakan apa? Kembali saya katakan itu. Saya tidak kecewa, justru membuat hati saya makin mengerti betapa engkau butuh Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku, kerendahan hati. Kalau saya tidak rendah hati, mungkin hati saya jengkel, kesel, marah, bagaimana? Bayangkan sudah mau khotbah, mau marah-marah. Ya. Apa ada berkat? Ya. Ya. Paulus dengan tegas mengatakan, apa yang engkau punya yang tidak engkau terima? Saudaraku, mari kita belajar di sini. Ya. Memang saya tahu, tidak ada saudara punya mobil yang jatuh dari sorga, betul? Tidak ada saudara punya rumah yang jatuh dari sorga, pasti karena peras keringat, karena berjuang. Tapi kalau kita baca kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-17 mengatakan apa? Jangan kau katakan dalam hatimu oleh kekuatanku. Jangan kau katakan dalam hatimu oleh kekuasaanku. Ingatlah kepada Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh segala sesuatu. Memang karena kita berjuang, kita memperoleh. Karena kita bekerja, kita memperoleh. Tapi yang perlu kita perhatikan, mengapa saya bisa berjuang? Mengapa saya bisa bekerja? Ya, saudara, ya, saya pada waktu adik ipar saya ya, mengalami jatuh sakit. Saya baru mengerti. Ya. Jadi dia sudah datang ke Jakarta dari Medan untuk mengikuti, menghadiri pernikahan anaknya. Tapi ternyata akhirnya ia tidak bisa mengikuti pernikahan anaknya. Dan akhirnya apa? 1,5 bulan di rumah sakit. Ya. Jadi saya jemput dia di Cengkareng. Dia sudah di kursi roda. Saya ulurkan tangan. Tidak ada reaksi sama sekali. Karena apa? Ada sarafnya mengalami gangguan. Saraf di otak mengalami gangguan. Lalu Tuhan katakan kepada saya, di mana sih kehebatanmu, di mana sih kehebatanmu, di mana sih kehebatanmu? Dan sampai hari ini, belum normal, sudah 3 tahun. Ya. Baru 1 sarafnya dijamah Tuhan, udah seperti itu, apalagi kalau 3 sarafnya, sudah gini. Ya. Maka saudaraku, kalau kita masih sehat, masih kita kuat, masih bisa mencari nafkah, masih bekerja apa, mari kita katakan apa? Oh, hanya karena anugerah Allah. Amin. Hanya karena anugerah Allah. Hanya karena anugerah Allah. Dan saya percaya, orang yang tahu mensyukuri anugerah Allah, orang yang tahu mensyukuri berkat Allah, bukankah Tuhan tambah-tambah kelebihan lagi? Ya. Ya. Saya tuh kepalangkara, saya bingung sendiri. Saya ketemu seorang pendeta, dan 2 hari lalu juga datang dia ke kantor saya. Ya. Dia katakan apa? Pak, saya punya 15 jemaat di Kalimantan Tengah, Pak. Sudah ada gedungnya, sudah ada orangnya. Bapak, mau berapa? Wah, bingung saya. Ya. Ya. Tinggal nanti kita ganti papannya, Pak. Ya. Ya. Ya. Bapak, mau berapa? Ya. Dia katakan apa? Saya di depan jemaat nanti akan serahkan kepada Bapak. Orangnya dan gedungnya, Pak. Wah, saya bingung. Sampai sekarang saya belum oke kan. Kenapa? Karena dia katakan, Pak, tapi Bapak harus gembalakan. Wah, ini susahnya. Dari mana saya tenaga? Ya. Maka saya katakan, berikan saya waktu untuk 3 bulan ini. Untuk mendoakan, memikirkan. Ya, bagaimana strategi. Ya. Dia katakan, apa, Pak, nanti tinggal ganti, Pak. Nanti dari GBI kita turunkan papan GBI, Pak. Kami GBI kan itu berdiri sendiri, Pak. Tidak ada masalah. Wah, saudara luar biasa ya. Ya. Jadi orangnya dan gedungnya dimusrahkan. Ya, saya pikir bingung. Ya, tapi itu. Karena apa saudaraku? Makin kita merendahkan diri, bukankah makin Tuhan angkat? Makin kita turun, bukankah makin Tuhan angkat? Ya. Maka jangan takut direndahkan oleh manusia. Jangan takut direndahkan oleh manusia. Yang saya paling takut, kalau Tuhan direndahkan. Karena saya percaya, tatkala manusia merendahkan kita, tatkala kita merendahkan diri, bukankah Tuhan makin angkat? Ya. Filipi 2 ayat yang ke-8 dan 9. Tatkala Yesus turun merendahkan diri, tatkala Yesus turun merendahkan diri, Allah mengangkat dia. Dan dikatakan apa? Setiap lutut akan berlutut. Setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar merendahkan diri. Mari kita belajar merendahkan diri. Tidak ada ruginya merendahkan diri. Amin. Tidak ada ruginya merendahkan diri. Yang saya tahu, untungnya besar kalau kita merendahkan diri. Lalu yang ketiga, supaya hidup kita bisa menjadi contoh dan bisa diteladani, itulah kerelaan berkorban. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, 1 Korintus 4. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kami haus, kami lapar, kami mengembara. Oleh karena apa? Oleh karena ketaatan Paulus kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Allah, dia rela membayar harga. Saudara, seringkali doa kita bagus. Tuhan, pakai aku menjadi alat-Mu. Pakai rumah tanggaku menjadi alat-Mu. Pakai bisnisku menjadi alat-Mu. Wah, doanya bagus. Tapi rela tidak berkorban. Siap tidak membayar harga. Saudara, saya makin mengerti bahwa tidak mungkin saya dipakai oleh Tuhan kalau saya tidak berani membayar harga. Tidak mungkin saudara dipakai oleh Tuhan kalau tidak siap membayar harga. Bahkan Paulus katakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 itu, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Mengapa saudaraku? Oleh karena hidupnya yang telah diubah oleh Allah, membuat hatinya memiliki satu hati yang merasa berhutang kepada Tuhan. Roma 1:14, aku berhutang itulah sebabnya. Aku berhutang itulah sebabnya. Maka seringkali saya katakan, apa sih membuat kita terlibat dalam pelayanan? Apa sih membuat kita terlibat dalam pelayanan? Apa sih mendorong kita untuk memberikan persembahan? Apa sih mendorong kita untuk memberikan persembahan? Adakah oleh karena rasa berhutang kita kepada Tuhan? Rela membayar harga. Ya, ya. Saudara doakan, mulai akhir Juli ini sampai nanti bulan Desember, setiap bulan saya dengan tim akan ke Tapanuli, daerah Dolok Sanggul. Ya. Setiap bulan kita akan kumpulkan para pendeta, para majelis, 300 orang per minggu, per bulan. Dan saudara, itu dananya bukan sedikit. Ya. Tadinya saya pikir begini, Tuhan, kok kita yang pikirkan dana? Biasa saya diundang kemana-mana, kan saya yang dibayar. Ini kita membayar. Ya. Ya. Jadi kita minta, dia sudah sodorkan sekian uang transport, kapan pendeta-pendeta itu datang untuk seminar. Biasanya kan seminar subahir, ini harus dibayari mereka. Tadi saya pikir hampir saya tolak. Ya. Tapi lagi-lagi saya mengerti. Ya. Satu jiwa itu berapa harganya? Satu jiwa itu berapa harganya? Maka hari ini saya katakan kepada panitia, wah saya senang sekali seorang teman kita mengatakan, Pak, jangan hitung berapa yang kita keluarkan, Pak. Tapi kita lihat, Pak, berapa selamat jiwa yang diselamatkan. Ya. Berani membayar harga. Ya. Ya. Karena apa, saudaraku? Salah satu, sekali lagi saya katakan, salah satu tanda orang hidupnya telah diubah, pasti memiliki rasa berhutang kepada Tuhan. Jadi saya tidak yakin kalau orang mengatakan apa, saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, saya penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak punya hati untuk menyelamatkan jiwa. Saya katakan, tidak mungkin. Tatkala hati kita diubah, yang jelas kita tidak sanggup melihat orang berdosa menuju neraka. Tatkala hati kita dijamah oleh Tuhan, hati kita tidak sanggup melihat orang-orang berdosa masuk neraka. Dan untuk itu, mau tidak mau, kita harus belajar membayar harga. Amin. Ya. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa Paulus kata, kenapa turutilah teladanku? Sikap hidup. Ya. Kita perhatikan 1 Korintus 4, ayat yang ke-12 bahagian B dan ayat yang ke-13. Kalau kami dimaki, dikatakan apa di situ? Kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, apa dikatakan situ? Kami tetap menjawab dengan ramah. Ya. Ya. Saudara luar biasa. Ya. Lalu dikatakan 14, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Ya. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami ramah. Itulah orang hidup yang telah diubah oleh Tuhan. Amin. Ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, salah seorang hamba Tuhan tinggal di rumah kami. Dia mahasiswa praktek. Ya. Kami punya 3 sekolah Alkitab. 1 di Batu Malang. 1 di Anjungan Kalimantan Barat. 1 di Tanjung Enim. Setiap tahun itu ada 2-3 orang tinggal di rumah kami. praktik selama 1 tahun. Jadi biasa sebelum mereka masuk ke tingkat 4, selesai tingkat 3 itu praktik 1 tahun. Dan salah satu teman yang tinggal di rumah kami, dia mengalami kecelakaan. Ya, dia ditabrak. Ya, ditabrak oleh angkot. Jadi tangannya ini patah 3 tangannya. Motor itu bengkok, hancur. Dan tidak bisa buat apa-apa lagi. Akhirnya ditinggal ke militer itu, dijual motor itu harga 750.000. Saya beli 13 juta, akhirnya terjuallah itu hanya 750.000. Sudah bangkai di situ. Saya pikir masih ada yang bayar 750 pun luar main daripada merepotkan itu. Mengangkatnya pun susah. Ya. Jadi tangan itu patah 3. Ya. Dibawalah ke rumah sakit siaga. Dioperasi. Habislah 37 juta. Ya. Lalu satu hari, datanglah 15 orang ke rumah. Keluarga daripada supir itu. Ya. Dan itu semua teman-teman kita dari Betawi. Kami tetangganya semua Betawi. Dan ternyata yang nabrak itu, rumahnya tidak jauh dari rumah kami. Tetangga. Ya. Ya. Datanglah dia ke rumah Pak. Dia bawa juga istrinya. Ya, datang anaknya masih kecil 2 orang. Lalu datanglah orang tuanya, datang mertuanya, datang kakak adik. 15 orang datang ke rumah. Ya, ya. Intinya apa? Mintalah ya belas kasihan. Belas kasihan. Ya, ya. Akhirnya dikeluarkanlah dari polisi. Ya, ya. Dikatakan, Pak, kami hanya punya uang, Pak, hanya 1.700.000. Dan akhirnya itu pun saya tidak terima. Saya katakan, tidak apa-apa, yang penting dia sadar. Yang penting dia mengakui. Yang saya katakan apa? Yang penting ini jadi peringatan. Jangan terulang lagi. Dan puji Tuhan saudaraku, sampai hari ini mereka terus datang ke rumah. Kami jadi bersahabat. Ya, ya. Saudara, kalau tadi saya ngotot dia di penjara, dia menderita, anak istrinya menderita, hubungan kami juga tidak baik. Saudara, tidak gampang. Tapi tatkala saya ingat firman Tuhan ini, kalau kami dimaki, kami memberkati. Ya. Dan puji Tuhan, sudah hampir 1 tahun ini kami bersahabat dengan keluarga-keluarga itu. Ya. Ya. Saudara, kita belajar di sini. Ya. Ya. Miliki sikap hidup. Jangan kita seperti orang lain. Ya, seringkali kita mengatakan sudah bertobat lahir baru. Orang maki kita, kita maki-maki orang. Padahal orang hanya maki kita, kita maki-maki. Ya, ya. Jangan membalas, amin. Berkatilah, berkatilah, berkatilah. Dan saya percaya, tidak pernah rugi kita memberkati. Tidak pernah membuat kita bangkrut orang yang memberkati. Dan puji Tuhan, ya, teman itu ya juga bisa saya katakan, saya nyali Tuhan. Waktu saya lihat motor, saya datang ke istri dengan istri saya lihat motor, saya pikir pasti dia sudah mati. Pikiran saya pasti dia sudah mati. Kenapa? Memang motornya hancur, betul-betul hancur. Ya, ya. Jadi ternyata ini 3 patah. Ya, ya. Dan saya katakan luar biasa. Akhirnya kami juga urus itu jasa raharja, ya, dapatlah 10 juta. Ya, ya. Kumpul-kumpul lagi dari teman-teman, terkumpullah dan puji Tuhan. Akhirnya dia punya utang. Saudaraku, adanya cara Tuhan untuk memberkati kita, kalau kita rela memberkati orang lain, amin. Adanya cara Tuhan. Ya. Jadi inilah yang membuat Paulus katakan apa? Turutilah teladanku. Karena apa? Ia sudah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Paulus itu senantiasa memberikan dirinya untuk terus diperbaharui, untuk terus diperbaharui. Ya, kita ingat Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga itu, yang kurindukan, yang kuharapkan, itulah menjadi serupa dengan Yesus dalam penderitaannya, dalam kematiannya. Saudaraku, belum apa-apa pergumulan kita, amin. Belum ada artinya masalah kita. Belum ada. Kemarin siang saya selama 1,5 jam di rumah sakit Darmais, ya, ya, berdoa untuk seorang ibu kekasih kita yang difonis oleh dokter, ya, tinggal nunggu waktunya. Ya, ya. Saya kemarin kaget, rambutnya sudah habis semua. Ya, begitu kemo. Ya. Tapi satu yang saya lihat, di tengah-tengah dia menderita seperti kata Pak. Dia katakan, Pak, wah Pak Pendeta, belum apa-apa penderitaanku, Pak. Belum apa-apa penderitaanku. Ya. Ya. Wah, saya juga diberkati dengan dia. Dalam keadaan ia tergeletak seperti itu. Ya. Dalam keadaan ia menderita, dia katakan apa? Suaminya mengatakan apa? Kalau datang sakitnya itu, begitu masukkan di obat itu, dia katakan tergelepar-gelepar. Ya. Tapi tatkala kami datang ke ruangan itu, dia kata apa? Pak Pendeta, belum apa-apa, Pak. Saudaraku, jangan terlalu melihat pergumulan kita terlalu besar. Jangan melihat masalah kita terlalu besar. Jangan melihat penderitaan kita terlalu besar. Ingatlah Yesus. Maka untuk itu, empat hal yang saya sampaikan pagi ini, kiranya menolong kita. Sebagai orang-orang yang hidupnya telah diubah oleh Allah. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan. Siapkan diri kita jadi teladan. Berjuanglah untuk diri kita bisa diteladani. Kalau kita merindukan orang lain percaya Yesus. Kalau kita merindukan keluarga kita percaya Yesus. Siapkanlah diri kita menjadi teladan. Kita hanya mungkin diteladani. Selama kita memberikan hidup kita terus diterangi oleh firman Allah. Dibentuk oleh firman Allah. Diperbaharui oleh firman Tuhan. Yang kedua, hidup kita hanya bisa diteladani. Makin belajar merendahkan diri. Jangan ada kesombongan. Ingat, apa yang engkau punya, yang tidak engkau terima. Apa yang engkau miliki, yang tidak engkau terima. Dan yang ketiga, miliki sikap yang benar. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berkatilah orang yang menganiaya kita. Berkatilah orang yang memfitnah kita. Dan yang keempat, ya. Belajar dengan firman Tuhan hari ini. Ya. Ya. Ya. Rela berkorban. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah hitung-hitungan. Ya. Terlalu berhutang kita, terlalu berhutang kita. Ya. Maka firman Tuhan, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Ya. Biarlah hidup kita yang telah diubah oleh Tuhan berakibat untuk orang-orang di sekitar kita yang juga bisa mengalami perubahan. Mari kita berdoa.